panjang, selintas kau datang. Tinggalkan merah, goresan cinta, tak gampang ku lupa. Anak manis, tengok jantungku, yang menyimpan rindu. Anak manis, sambut tanganku, usirlah. Yeah.